umpama sebutir permata yang disirna. Andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah agar kita dapat I'm not afraid.